Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pelajaran fikih kita telah menyelesaikan bab mawaqitish shalah, bab waktu-waktu salat. Maka insyaallah taala pada kesempatan ini ada satu permasalahan yang ingin kita tambahkan untuk melengkapi bab ini, yaitu tentang al-mawadhi'u allati la tajuzu shalatu fiha, tempat-tempat yang tidak dibolehkan salat padanya, tempat-tempat yang tidak dibolehkan salat padanya. Ini munasib, hadzal mawdu' munasib lima qablahu, karena permasalahan yang terakhir yang telah kita bahas adalah al-awqat allati al-manhi anis-salah, waktu-waktu yang dilarang salat. Maka patut juga disebutkan tempat-tempat yang dilarang salat padanya. Ini kalau yang sebelumnya al-mawaqit az-zamaniyah, maka ini adalah al-mawaqit al-makaniyah. Baik, telah datang sejumlah dalil yang menjelaskan kepada kita tempat-tempat yang padanya tidak boleh kita melakukan salat. Yang pertama al-kubur, pekuburan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tusallu ila al-kubur wa la tajlisu 'alayha." Janganlah kalian salat menghadap kuburan dan janganlah kalian duduk di atasnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Marsad Al-Ghanawi. La tusallu ila al-kubur wa la tajlisu 'alayha. Janganlah kalian salat menghadap kuburan dan janganlah kalian duduk di atasnya. Hadis ini jelas melarang salat menghadap kuburan. Dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menyebutkan permasalahan ini dalam kitabnya Ahkamul Janaiz wa Bida'uha. Dan beliau menyebutkan dalam makna hadis ini bahkan lebih layak darinya adalah al-janazah al-mawdu'ah amam al-musallin, jenazah yang diletakkan di depan orang-orang sholat, jenazah yang diletakkan di depan orang-orang sholat. Ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah masuk dalam larangan pada hadis ini, bahkan lebih layak dilarang, lebih pantas untuk dilarang. Dan banyak sekali hadis yang menjelaskan larangan sholat di pekuburan. Kalau hadis yang kita sebutkan tadi larangan sholat menghadap kuburan, maka juga terdapat hadis larangan sholat di sisi kuburan walaupun tidak menghadapnya. Di antaranya dalam hadis Abu Daud dan Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam." Bumi itu seluruhnya adalah masjid kecuali pekuburan dan WC. Demikian pula dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar At-Tabrani dan Abdiya, yani Abdiya Al-Maqdisi dalam Al-Mukhtar dengan rijal yang sahih. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anis salati bainal kubur. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anis salati bainal kubur, melarang salat di antara kuburan. Demikian pula dalam as-sahihain dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha qubura." Ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha qubura. Jadikanlah di rumah-rumah kalian di antara salat-salat kalian. Yani salat-salat sunnah lebih afdal dikerjakan di rumah. Wala tattakhidhuha kubura, dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Dalam perbuatan tersebut terdapat tasyabbuh bil yahudi wan nasara, menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini juga benar bahwasanya salat di pekuburan menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani, seperti hadis yang kita sebutkan tadi, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Sehingga Imam Ahmad rahimahullahu taala berpendapat bahwasannya salat di pekuburan itu tidak sah, seperti yang dikutip Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah di dalam Al-Muhalla juz ke-4 halaman 28, halaman 27 sampai ke 28. Man shalla fi maqbaratin aw ila qabrin a'ada abadan. Man shalla fi maqbaratin aw ila qabrin a'ada abadan. Barang siapa salat di pekuburan atau menghadap suatu kuburan, maka selamanya dia harus mengulang salatnya. Selamanya dia harus mengulang salatnya. Kemudian sebagian ulama menyebutkan bahwa pekuburan yang dimaksud kalau lebih dari 3 kuburan. Sebab katanya tidak dinamakan pekuburan kecuali lebih dari 3 kuburan. Kalau cuma 1 atau 2 maka tidak dilarang. Pendapat ini lemah, dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana dalam Al-Ikhtiyarat, Al-Ikhtiyarat Al-Ilmiyah halaman ke-25. Syekhul Islam membantah pendapat tersebut. Kenapa? Karena ucapan tersebut tidak dilandasi oleh dalil yang mengatakan sholat di pekuburan yang dilarang kalau kuburannya lebih dari 2, 3 ke atas. Ini pendapat yang lemah karena tidak dilandasi oleh dalil. Bahkan dalil-dalil secara umum melarang sholat di kuburan. Apakah kuburan itu 1, 2 atau lebih? Ini pendapat yang benar. Yang dikatakan makbarah, pekuburan, apabila ada satu kuburan di situ, itu sudah cukup. Apabila ada satu kuburan di situ, itu sudah cukup. Baik. Oleh karena itu juga, di samping larangan untuk sholat di pekuburan, demikian pula juga dilarang membangun masjid di kuburan atau sebaliknya mengubur di masjid. Seperti hadis yang kita sebutkan tadi dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari, la'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai masjid. Demikian pula di dalam As-Sahihain juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, lamma marida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tadhkuru ba'du nisa'ihi kanisatan bi ardil habasyah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, sebagian istri beliau menceritakan gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah. Gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah yuqalu laha Maria, yang disebut dengan Maria. Kalau sekarang ini terkenal gereja Katolik. Di kampung laut ada Goa Maria, goanya orang-orang Katolik. Wa qad kanat Ummu Salamah wa Ummu Habibah qad atata ardal Habasyah. Dan dahulu Ummu Salamah dan Ummu Habibah telah mendatangi negeri Habasyah, yakni negeri orang-orang Nasrani di zaman itu. Fa dzakarna min husnihinna min husniha wa tasawwiriha. Maka mereka menceritakan bagusnya gereja tersebut dan gambar-gambar, yakni gambar bernyawa yang ada di dalamnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ulaika idza kana fihim ar-rajul shalih famata banau ala qabrihi masjida thumma sawwaru fihi tilka suwar. Sesungguhnya mereka itu apabila ada di tengah-tengah mereka seorang yang saleh kemudian meninggal, maka mereka akan bangun di kuburnya sebuah masjid. Kemudian mereka gambar di masjid tersebut gambar-gambar, yakni gambar-gambar bernyawa. Ulaika syirarul khalqi indallah yaumul qiyamah. Mereka itulah makhluk-makhluk terburuk di sisi Allah pada hari kiamat. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani di antara sebab menjadikan mereka makhluk yang paling terburuk karena mereka membangun masjid di atas kuburan para nabi dan orang-orang soleh yang ada di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu berkata Al-Faqih Al-Haytami, yakni Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama besar dari kalangan Syafi'iyah, dalam kitabnya Az-Zawajir Al-Kabiratu Thalithatu wa Tis'un Ittikhadul Kubur Masajidah. Al-Kabiratu Thalithatu wa Tis'un, dosa besar yang ke-93, Ittikhadul Kubur Masajidah, menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Dan Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menghancurkan kuburan-kuburan yang dibangun. Kuburan-kuburan yang dibangun, walaupun yang dibangun di atasnya adalah sebuah masjid. Seperti dalam riwayat Muslim dari Abu Al-Hayyaj Al-Asadi, beliau mengatakan bahwasannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepadanya, ala aba'atuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tada'a timsalan, alla tada'a timsalan illa tamassahu, wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Engkau akan aku utus, kata Ali bin Abi Thalib kepada pegawainya, engkau akan aku utus sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku, yaitu jangan engkau biarkan ada satu timsal, yakni patung, dalam riwayat yang lain surah, gambar, yakni yang bernyawa, illa tamassahu, kecuali engkau hancurkan, wala qabran musyrifan illa sawaitahu, dan tidaklah ada kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan, kecuali engkau ratakan, apalagi mau dibangun masjid di atasnya. Dan hadis yang lebih tegas yang melarang pembangunan masjid di kuburan atau sebaliknya mengubur seseorang di masjid adalah hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim dari Jundab bin Abdullah. Ini hadis lebih sahih daripada hadis Aisyah yang sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala fala tattakhidul qubura masajida fa inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah, janganlah kalian jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari hal tersebut. Ini lebih sahih daripada yang sebelumnya. Ini jelas. Ala fala tattakhidul qubura masajida fa inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan hal tersebut. Dan juga dalam riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, inna min syirarin nas man tudrikuhum as-sa'ah wa hum ahya wa may yattakhidul qubura masajida. Sesungguhnya di antara manusia yang paling jelek adalah orang-orang yang masih hidup ketika terjadi kiamat dan yang menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid, sebagai masjid-masjid. Kesimpulannya, hadis-hadis yang kita sebutkan tadi ada beberapa bentuk larangan. Yang pertama, larangan sholat di pekuburan. Larangan sholat di pekuburan, baik menghadap kuburan, di sisi kuburan, membelakanginya, samping kiri dan kanannya, semuanya masuk. Sebab semua dalil-dalil yang ada menunjukkan semua bentuknya dilarang. Ini yang pertama. Yang kedua, larangan membangun masjid di kuburan. Larangan membangun masjid di kuburan. Kemudian yang ketiga, larangan mengubur di masjid. Larangan mengubur di masjid. Kemudian yang keempat, larangan beribadah di sisi kuburan walaupun tidak dibangun masjid. Kesimpulannya empat. Dari seluruh hadis tadi, kesimpulannya empat. Yang pertama, larangan sholat di pekuburan. Yang kedua, larangan membangun masjid di pekuburan. Yang ketiga, larangan mengubur di masjid. Yang keempat, larangan beribadah di sisi kuburan walaupun tidak dibangun masjid di situ. Ini kesimpulan semua hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Demikian pula terdapat satu hadis yang melarang kumpul-kumpul di kuburan untuk apa? Untuk ibadah atau selainnya, dijadikan tempat ijtima. Ini yang kelima. Kesimpulan yang kelima, juga dilarang ijtima di kuburan. Kenapa? Ijtima di kuburan berarti menjadikan kuburan itu sebagai aib, sebagai aib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau pernah bersabda kepada para sahabat, la taj'alu qabri 'idan, la taj'alu qabri 'idan. Janganlah engkau kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id, yakni tempat berkumpul untuk suatu perayaan atau suatu ibadah di tempat tersebut. Ini yang kelima. Dan syubhat yang paling besar dari orang-orang yang senang melakukan ibadah di kuburan adalah dimasukkannya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam masjid, ke dalam Masjid Nabawi. Itu mereka beralasan dengan itu. Kenapa kita melarang beribadah di kuburan atau membangun masjid di kuburan atau mengubur di masjid, padahal kata mereka kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ini berada di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di Masjid Nabawi. Maka ulama telah menjawabnya dengan berbagai jawaban, berbagai hujjah yang mematahkan alasan mereka. Di antaranya yang pertama, bahwasannya itu bukan dalil. Ini hujjah yang paling penting. Itu bukan dalil dibolehkannya menentang hadis-hadis Rasulullah SAW yang melarang sholat di pekuburan. Kemudian yang kedua, Masjid Nabi SAW dibangun ketika beliau masih hidup. Jadi tidak bisa dikatakan kuburan beliau dibangun di atasnya masjid atau beliau dikubur di masjid. Tidak bisa. Tidak bisa dikatakan masjid beliau dibangun di atas kuburan atau sebaliknya beliau dikubur di masjid. Kenapa? Karena masjid beliau sudah dibangun ketika beliau masih hidup. Kalau begitu, di mana beliau dikuburkan? Di kamar Aisyah. Di kamar Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Baik. Kemudian yang ketiga, bahwasannya memasukkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke areal masjid itu adalah perbuatan oknum penguasa di zaman tersebut dan tidak disetujui oleh para sahabat, dan demikian pula kibaru tabi'in pada saat itu seperti Sa'id bin Musayyib mengingkari. Jadi ulama-ulama besar mengingkari. Ulama-ulama besar mengingkari perbuatan tersebut dan sahabat-sahabat yang masih hidup ketika itu mengingkari. Tidak ada yang menyetujui. Cuma karena perbuatan penguasa sehingga mereka tidak punya kekuatan untuk menghentikannya. Kemudian yang keempat, bahwasannya di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah dipagar, ditembok dengan bentuk segitiga atau satu bentuk yang tidak memungkinkan seorang sholat menghadap kuburan tersebut. Yakni bentuk yang munharif anil kiblat, menyimpang dari arah kiblat. Jadi tidak memungkinkan orang-orang sholat untuk menghadap kuburan tersebut. Tidak memungkinkan orang-orang sholat menghadap kuburan tersebut. Dan bersamaan dengan itu, hari ini pemerintah Saudi Arabia menugaskan di situ polisi dan para masyayikh. Polisi dan para masyayikh. Kalau ada yang melakukan kebid'ahan di situ, maka akan dinasihati para masyayikh dulu. Kalau tidak mempan, polisi diturunkan. Petugas keamanan. Bahkan kadang-kadang para tulab dari Indonesia atau dari negeri-negeri yang lain ditugaskan untuk berbicara dengan bahasa kaumnya yang datang dari negeri-negeri mereka. Baik. Jadi alasan yang mereka jadikan untuk membolehkan beribadah di kuburan karena adanya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tertolak. Itu alasan yang tertolak. Baik. Jadi ini yang pertama, tempat yang dilarang sholat padanya adalah al-kubur. Kemudian yang kedua, al-hammam. Al-hammam, WC. Seperti hadis yang kita sebutkan tadi, hadis Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbara wal hammam. Bumi ini seluruhnya adalah masjid kecuali pekuburan dan WC. Pekuburan dan WC. Ini yang kedua. Yang ketiga, mabarikul ibil. Yang ketiga, mabarikul ibil. Tempat-tempat menderumnya unta. Tempat-tempat berkumpulnya unta atau kandang unta. Seperti disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dari Al-Bara' bin Azib, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salati fi mabarikil ibil. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang salat pada tempat-tempat menderumnya unta, yakni di kandang-kandang mereka atau di tempat biasa mereka berkumpul. Waqala la tusallu fi mabarikil ibil fa innaha minasyayatin. Maka beliau bersabda, janganlah kalian salat di tempat-tempat berkumpulnya unta karena tempat tersebut dari tempat-tempat syaitan. Wasu'ila 'anis salati fi marabidil ghanam. Dan beliau ditanya tentang salat di kandang kambing atau di tempat berkumpulnya kambing.